Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين صدر تراكو كمسلمين yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, sehingga di pagi menjelang siang hari ini kita berkumpul, bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa duduk di majlis ilmu untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan demikian juga pendengar Radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa sekarang kita sudah berada di bulan Syaban. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, sebuah bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita suatu ibadah yang sangat mulia, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada kita semua berbagai keutamaan dan juga ampunan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapa yang menegakkan bulan suci Ramadan tersebut di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jadi satu hal yang harus diketahui oleh setiap muslim, bahwa yang namanya puasa di bulan suci Ramadan itu hukumnya wajib, fardhu ain. Amat disayangkan masih kita dapati sebagian orang yang mengaku sebagai seorang muslim tapi mereka meremehkan perintah berpuasa di bulan suci Ramadan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, mereka masih meninggalkan puasa. Ya, di tengah hari makan, tidak menahan dirinya dari lapar sampai waktu berbuka. Bahkan di antaranya terang-terangan. Coba saja lihat di pasar-pasar itu. Banyak orang, kalau ditanya apa agamanya, kalau dilihat apa agamanya di KTP-nya, Islam, Muslim. Ngamuk dia kalau kita bilang bukan Muslim. Tapi dengan tanpa rasa malu, makan di tengah umum, merokok di tengah umum. Nanti pas Lebaran menjadi orang yang paling bergembira dengan datangnya hari raya. Ya, padahal tidak berpuasa. Ini satu hal yang perlu mendapatkan perhatian kita. Hendaknya kita mendakwahi mereka, menyampaikan kepada mereka bahwa yang namanya puasa di bulan suci Ramadan ini adalah kewajiban seorang muslim. Bahkan lebih daripada itu, bukan hanya sekedar kewajiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkannya sebagai salah satu dari arkanil Islam, dari rukun-rukun Islam. Yang namanya rukun itu artinya pondasi, tiang yang menyokong sebuah bangunan. Kalau pondasinya ini tidak ada, pondasinya ini hilang, maka bangunannya itu akan roboh, tidak akan bisa berdiri dengan kokoh. Nah, puasa ini adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang lima. Tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim tanpa adanya uzur yang syar'i. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas lima perkara. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Wa iqamis shalah, yang kedua menegakkan salat. Wa itaiz zakah, yang ketiga menunaikan zakat. Wa hajjil bait, yang keempat haji ke Baitullah al-Haram. Kemudian yang kelima, wasaumi Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi enggak bisa dianggap remeh. Ya. Karena yang namanya puasa di bulan suci Ramadan ini adalah salah satu dari rukun-rukun Islam. Apalagi kalau kita melihat keutamaan yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan, maka sungguh sangat disayangkan kalau ada seorang muslim mengaku sebagai seorang muslim, kemudian dia menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan Allah menjanjikan ampunan bagi setiap orang yang berpuasa di bulan suci tersebut dengan penuh keimanan dan mengharap pahala hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, dia mengimani tentang diwajibkannya puasa di bulan suci Ramadan itu, wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Pertanyaan yang perlu kita ajukan, siapa di antara kita yang tidak pernah punya dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah jatuh kepada kemaksiatan? Semuanya pernah jatuh kepada kemaksiatan, semuanya pernah jatuh pada kesalahan dan perbuatan dosa. Maka sekarang Allah sediakan bagi kita sebuah masa, sebuah momen, sebuah bulan yang apabila kita manfaatkan dengan baik, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika datang bulan suci Ramadan, beliau bersiap diri. Ya. Bersiap diri. Ketika masuk bulan Syaban, beliau sudah bersiap-siap untuk menyambut bulan suci Ramadan. Beliau mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan itu dengan banyak berpuasa di bulan Syaban. Ini belum masuk bulan suci Ramadan, masih di bulan Syaban. Tapi Rasulullah sudah mulai memperbanyak puasa. Agar apa? Agar nanti ketika bulan suci Ramadan itu tiba, ya, sudah terbiasa berpuasa, tidak merasa berat lagi. Sudah terbiasa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika datang momen bulan suci Ramadan dia sudah terbiasa. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu min syahrin akthar min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah. Kata Aisyah sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui bagaimana aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari-hari, kata beliau, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu min syahrin akthar min Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah. Bahkan beliau alaihi salatu wassalam itu berpuasa di sepanjang hari bulan Sya'ban. Di setiap hari bulan Sya'ban. Yang dimaksud dengan yasumu Sya'ban kullah di sini mayoritas hari di bulan Sya'ban itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka mempersiapkan diri sehingga tidak mengalami masyakoh atau kesulitan ketika memasuki bulan suci Ramadan. Sudah terbiasa berpuasa sebelumnya di bulan Sya'ban. Ya. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita persiapkan diri kita. Ya, mumpung masih di bulan Sya'ban ini. Ya. Bayangkan bulan Ramadan itu sebagai tamu yang agung, tamu yang harus kita muliakan. Bagaimana kalau kita mendengar kabar ada seorang tamu yang sangat kita idam-idamkan, yang sangat kita muliakan mau datang? Kita persiapkan diri kita untuk menyambutnya. Apabila kita tidak bersungguh-sungguh memanfaatkan momen Ramadan ini, dikhawatirkan kita tergolong orang-orang yang celaka. Ya. Jadi orang yang tidak memanfaatkan momen bulan suci Ramadan bukan hanya rugi dia tidak mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah, tapi lebih daripada itu bisa jadi dia mendapatkan kecelakaan. Sebagaimana yang datang di dalam hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Jadi Imam Bukhari itu selain punya kitab sahih, beliau juga memiliki kitab yang berjudul Al-Adabul Mufrad. Nah, di dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini beliau membawakan sebuah riwayat dengan sanad yang hasan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqa al-minbar." Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, faqala amin, amin, amin. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, amin, amin. Mengucapkan amin 3 kali. Qila lahu, dikatakan kepadanya, "Ya Rasulullah, ma kunta tasna hadza?" Wahai Rasulullah, engkau belum pernah melakukan hal yang semacam ini. Artinya apa yang terjadi Rasulullah? Kenapa engkau mengucapkan amin, amin 3 kali? Faqala qala li Jibril. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Telah datang kepadaku Jibril." Kemudian dia mengatakan, "Raghiba anfu abdin adraka abawaihi aw ahaduhuma lam yudkhilhul jannah." Celaka bagi seorang hamba yang dia masih bertemu, ya, masih menemukan kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya masih hidup, tapi perkara ini tidak memasukkan dia ke dalam surga. Maksudnya apa hadirin? Maksudnya bapak dan ibunya masih hidup, atau salah seorang di antara keduanya masih hidup, tapi dia tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Dia tidak mau berbuat baik, membuat gembira bapak dan ibunya. Padahal bakti kepada kedua orang tua ini bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Tapi dia tidak memanfaatkan kesempatan yang terbuka luas ini. Maka didoakan kecelakaan oleh Jibril alaihi salam. Qul amin. Kemudian Jibril memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan amin. Fakultu amin. Maka aku pun katakan amin. Ya. Yang berdoa siapa? Jibril alaihi salam yang mengaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, kata Jibril alaihi salam, "Raghima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan lam yughfarlah." Celaka bagi seorang hamba yang memasuki bulan suci Ramadan tapi dia keluar dari bulan suci Ramadan itu dalam keadaan tidak diampuni. Ya. Lihat, karena dia meremehkan, melalaikan datangnya bulan suci Ramadan yang harusnya setiap hamba itu kalau dia mengisi bulan suci Ramadan dengan ketaatan, dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia melalaikan, maka dia memasuki bulan suci Ramadan, keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan tidak diampuni. Fakultu amin. Maka aku pun mengaminkan doa Jibril tadi. Kemudian yang ketiga, raghiba anfu mri'in dzukirat indahu falam yusalli alaik. Celaka bagi orang yang apabila namamu disebut di hadapannya, akan tetapi dia tidak mau bersolawat kepadamu. Pelit, tidak mau bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nama beliau disebut. Fakultu amin. Maka aku pun mengaminkan doa tersebut. Ya. Dari hadis ini, di bagian yang kedua, Jibril mendoakan kecelakaan bagi orang yang memasuki bulan suci Ramadan, ya, tapi dia tidak memanfaatkan momen tersebut dalam ketaatan kepada Allah, sehingga apa? Keluar dari bulan suci Ramadan tidak diampuni oleh Allah. Maka kita jangan menjadi orang-orang yang semacam ini, ya. Hendaknya kita bersiap, mempersiapkan diri kita bagaimana agar semua keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita itu bisa kita peroleh semuanya. Ya, mulai dari puasanya, tilawatul Quran, sedekahnya, ya, qiyamul lailnya, semuanya kita upayakan agar bisa kita laksanakan, agar semua keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita raih. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, perkara lain yang perlu untuk kita ketahui, terutama bagi para kepala keluarga, bahwa hendaknya momen Ramadan ini dia jadikan sebagai waktu untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya untuk dirinya saja, tapi untuk segenap keluarganya. Untuk segenap keluarganya. Jadi keliru kalau misalnya ada seorang ayah atau seorang kepala keluarga, ketika dia sudah mengetahui keutamaan-keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan, kemudian dia ingin meraih keutamaan itu sendiri tanpa mengajak anak istrinya, tanpa mengajak keluarganya. Harusnya ketika ada suatu keutamaan yang Allah janjikan, dia bawa keluarganya agar juga ikut mendapatkan keutamaan tersebut, agar mendapatkan keberkahan tersebut. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian. Apakah Allah berhenti sampai di situ, hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Jawabannya tidak. Kata Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya apa? Artinya hendaknya kita itu bukan kita sendiri yang menjaga diri kita dari api neraka, tapi juga anggota keluarga kita harus kita selamatkan, harus kita ajak di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mau soleh sendiri ya, bapak-bapak. Ya. Sudah, saya Ramadan ini pokoknya jangan diganggu. Pokoknya jangan diganggu, saya mau ibadah. Anak istrinya tidak dia bimbing. Anak istrinya tidak dia bina. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada dia untuk menjaga tidak hanya dirinya saja tapi juga keluarganya dari azab api neraka. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas beberapa permasalahan yang berhubungan dengan tarbiyah atau pendidikan anak-anak kita yang berkenaan atau yang berkenaan dengan bulan suci Ramadan. Apa saja masalah-masalah yang sering timbul di dalam mentarbiyah anak atau di dalam mengajak anak di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan? Ini akan kita bahas agar Ramadan itu berkah tidak hanya bagi diri kita sendiri tapi juga bagi segenap keluarga. Permasalahan yang pertama, ya, adalah hendaknya orang tua mengajak anak-anaknya berpuasa. Hendaknya orang tua itu mengajak atau melatih anak-anaknya berpuasa. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan bahwa merupakan kewajiban seorang ayah atau seorang kepala keluarga untuk mengajak keluarganya di atas ketaatan, maka salah satu bentuk Mengajak mereka di atas ketaatan adalah mengajari anak-anak untuk berpuasa. Dahulu para sahabat ridwanallah alaihim ajmain, mereka bersemangat untuk mengajak putra-putri mereka berpuasa. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat Rabi' binti Muawid radhiyallahu taala anha, seorang sahabiyah, beliau mengatakan, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qural Ansar allati haula al-Madinah. Kata beliau, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan di siang hari pada hari Asyura. Hari Asyura itu tanggal berapa? Ada yang tahu? 10 Muharram. Jadi dahulu puasa itu ketika belum diwajibkan di bulan suci Ramadan, puasa itu disyariatkan atau diwajibkan pada tanggal 10 Muharram. Nah, ketika datang kewajiban berpuasa di tanggal 10 Muharram ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan ke kampung-kampung yang mengelilingi kota Madinah bahwa telah diwajibkan untuk berpuasa di hari tersebut. Ya. Kata utusan tersebut, "Man kana asbaha shaiman falyutimma shaumah." Barang siapa yang sudah berpuasa dari pagi hari, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumih. Dan barang siapa yang tidak berpuasa dari pagi hari, maka hendaknya dia menahan dirinya di sisa hari tersebut. Artinya dia tidak makan dan minum sampai terbenamnya matahari. Ya. Jadi ini perintah berpuasa itu diumumkan bukan satu hari sebelumnya ketika itu, tapi di tengah-tengah hari. Kalau sudah ada yang berpuasa, pas diumumkan kewajiban tersebut dia sudah berpuasa, disuruh menggenapkan atau menyempurnakan puasanya. Bagi yang belum berpuasa, ya, maka hendaknya dia menahan diri, tidak makan dan minum sampai terbenamnya matahari. Kemudian apa yang dilakukan oleh para sahabat terhadap anak-anak mereka ketika turunnya perintah ini? Kata mereka, fakunna ba'da dzalika nasumuh. Maka kami dengan segera setelah adanya pengumuman tersebut, kami langsung berpuasa. Wa nusawwimu sibyanana as-sighar minhum insyaallah. Dan kami juga memerintahkan anak-anak kecil kami, sibyanana as-sighar, ya, insyaallah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika datang perintah untuk berpuasa, maka mereka memerintahkan anak-anaknya yang masih kecil untuk berpuasa. Wa nadhhabu ilal masjid, dan ketika itu kami pun pergi ke masjid. Fa naj'al lahum al-lu'bah minal ihn. Maka kami pun membuatkan untuk mereka, untuk anak-anak kecil ini, mainan yang terbuat dari benang wol. Faida baka ahaduhum ala ta'am a'tainaha iyyahu 'indal iftar. Dan apabila salah seorang mereka menangis karena meminta makanan, maka kami berikan mainan tersebut sampai, ya, waktu berbuka puasa. Ya. Jadi para sahabat dahulu ketika turun perintah berpuasa, mereka menyuruh anak-anak kecil mereka berpuasa. Ya. Ini menunjukkan bahwa anak-anak pun kita motivasi untuk melakukan ketaatan. Jangan kemudian anak-anak itu tidak kita biasakan. Ah, masih kecil, enggak usah puasa. Enggak usah puasa. Tidak. Hendaknya kita latih. Kita biasakan di atas ketaatan. Ya. Karena sesuatu kalau sudah menjadi suatu kebiasaan, ya, maka ini akan tertanam dengan kokoh pada diri seorang anak. Beda kalau dia tidak dibiasakan, kemudian diperintahkan untuk melaksanakan ketaatan, butuh waktu lagi dia untuk melaksanakan ketaatan tersebut. Atau bahkan dia akan merasa sangat berat untuk melaksanakan ketaatan tersebut. Ya. Makanya kita di dalam segala bentuk ketaatan kepada Allah, anak-anak tuh, anak-anak kita itu harus kita latih. Masalah yang sering timbul di kalangan kaum muslimin, mereka tidak melatih anak-anak mereka untuk taat kepada Allah dari kecil. Yang ada di benak mereka, biarkan saja mereka masih kecil. Contoh yang bisa kita ambil, ini perintah kepada wanita yang sudah balighah untuk menggunakan hijab. Banyak orang tua yang kesulitan memerintahkan putri-putrinya untuk berhijab, untuk menggunakan jilbab. Ya. Dimasukkan ke dalam sekolah Islam dengan tujuan agar dia bisa menggunakan pakaian muslimah, pakai jilbab. Ya. Benar, di sekolahnya pakai jilbab. Tapi begitu keluar dari gerbang sekolah, langsung dibuka itu jilbab. Karena dia merasa berat pakai jilbab tersebut. Beda halnya dengan seorang anak wanita yang sudah dibiasakan menutup aurat sejak dini. Dari kecil sudah dipakaikan jilbab. Ya. Ketika dia dewasa dan wajib baginya untuk menggunakan jilbab, tidak terasa berat lagi. Kenapa? Karena sudah biasa. Demikian juga untuk segala jenis ketaatan. Kalau dari kecil anak-anak itu sudah dibiasakan untuk melakukan ketaatan, maka ketika dewasa, ketika sudah wajib baginya untuk melaksanakan ketaatan tersebut, dia tidak lagi merasa berat. Ya. Al-Imam Ibn Battal rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Al-Bukhari, beliau menjelaskan, ini satu poin yang cukup penting diketahui oleh setiap orang tua, kaidah bagaimana menerapkan satu ketaatan kepada anak-anak. Kata beliau, ajma'al ulama annahu la tulzam al-ibadat wal fara'id illa indal bulugh. Para ulama bersepakat bahwa ibadah dan kewajiban itu tidaklah dibebankan melainkan kepada orang yang sudah baligh. Jadi kalau yang belum baligh itu dia belum wajib untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang hukumnya wajib. Illa anna katsiran minal ulama istahabbu ay yadhraba as-sibyan 'ala siyam wal ibadat raja'a barakatiha lahum wa liyataduha wa tashula alaihim idza lazimathum. Kemudian kata beliau rahimahullah, namun banyak dari para ulama yang menyukai untuk melatih anak-anak itu berpuasa dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya raja'a barakatiha lahum, karena menginginkan barokah dari ibadah tersebut bagi anak-anak itu. Jadi dilatih dia dari kecil agar apa? Dari kecil tuh hidupnya itu barokah. Dari kecil sudah terbiasa dalam ketaatan. Dari kecil sudah terbiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya jadi barokah sejak kecil. Jangan nunggu dewasa. Demikian juga tujuannya, waliyataduha, agar mereka terbiasa. Ya. Agar mereka terbiasa melaksanakan ketaatan tersebut. Dan kemudian yang ketiga tujuannya, watashula alaihim idza lazimathum, dan mudah bagi mereka untuk melaksanakannya ketika mereka sudah diwajibkan untuk mengamalkannya. Jadi ini tiga tujuan mengapa anak-anak kita itu harus atau sudah harus dilatih melakukan ketaatan sedari dini, sejak mereka kecil. Yang pertama, agar hidup mereka barokah. Dari kecil sudah diliputi kebaikan. Ya. Yang kedua, agar mereka terbiasa. Para pakar pendidikan menjelaskan bahwa yang namanya pembiasaan itu adalah salah satu metode pendidikan yang terbaik. Kalau seorang anak sudah dibiasakan ya hidup dengan baik, maka ketika dia ya, ada yang melanggar, sebagai contoh saja, kalau anak sudah dibiasakan makan dengan tangan kanan, ya, dengan tangan kanan, ketika dia melihat ada orang makan dengan tangan kiri, sudah berasa di hatinya, oh ini keliru ini. Kenapa? Karena dia sudah dibiasakan makan dengan tangan kanan. Dibiasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau melihat orang buang sampah tidak pada tempatnya, dia sudah mengingkari hatinya. Ini lahir dari mana? Dari pembiasaan. Demikian juga dalam masalah ibadah. Kalau sudah terbiasa melakukan ibadah, ya akan tertanam pada hatinya. Kalau dia tidak melaksanakan, hatinya akan mengingkari. Ya. Dibiasakan untuk jujur. Gak bisa diajak berbohong dia kalau sudah dibiasakan dari kecil untuk jujur oleh orang tuanya. Jadi ini tujuan yang kedua. Yang pertama, berharap barokah pada kehidupannya. Kemudian yang kedua, agar dia terbiasa. Yang ketiga, untuk mempermudah dirinya ketika kewajiban itu ya sudah diwajibkan, dibebankan kepada dirinya. Tidak merasa berat lagi, mudah untuk melaksanakannya. Kemudian permasalahan atau pertanyaan yang mungkin muncul di benak para orang tua, di usia berapakah anak-anak itu harus atau sudah mulai dibiasakan untuk berpuasa? Kata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, atau Maqdisi rahimahullah, kata beliau, "Idza kana lil gulami ashru sinin wa ataqa siyam akhadha bih." Apabila seorang anak berusia 10 tahun dan mampu untuk berpuasa, maka hendaknya dia berpuasa. Ya'ni annahu yulzamu siyam yu'maru bihi wa yudrabu ala tarkih. Maksudnya diwajibkan baginya untuk berpuasa. Dia diperintahkan untuk berpuasa dan boleh dipukul kalau dia meninggalkan puasa tersebut. Di usia berapa? 10 tahun. Liyatamarrana alaih. Sebagai bentuk latihan baginya. Wa yata'awwadahu. Demikian juga agar dia terbiasa. Kama yulzamu as-salah wa yu'mar biha, sebagaimana diwajibkannya salat dan diperintahkan kepadanya. Wa mimman dhahaba ila annahu yu'mar bisyam idza ataqahu Atha wal Hasan wa Ibn Sirin wa Zuhri wa Qatadah wa Syafi'i. Di antara para ulama ada yang berpendapat dia sudah mulai diperintahkan untuk berpuasa kalau sudah mampu, sudah bisa berpuasa. Kalau sudah mampu, perintahkan untuk berpuasa. Dan yang berpendapat seperti ini di antara lain adalah Atha Al-Hasan Al-Basri, ya, Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, kemudian Al-Imam Az-Zuhri, Qatadah, dan Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian pendapat yang lain mengatakan, wa qala al-Auza'i idza ataqa shaumi thalathati ayyam tuba'an lam yakhuru fihinna wala yad'uf humila saumi syahr ramadan. Kalau pendapatnya Imam Al-Auza'i, dites terlebih dahulu. Kalau dia sudah mampu berpuasa 3 hari berturut-turut kemudian tidak lemas dan tidak merasa lemah, maka wajib baginya untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan. Jadi pendapat yang pertama, kalau dia sudah mampu berpuasa 1 hari saja, ya, maka sudah wajib dia untuk berpuasa. Atau diharuskan dia untuk berpuasa. Kalau pendapatnya Al-Auza'i, 3 hari berturut-turut, tidak lemas, ya, tidak merasa lemah, maka dia diharuskan berpuasa. Kemudian pendapatnya Al-Imam Ishaq Ibnu Rahawaih, idza balagha thintaini asharah uhibbu an yukallafa as-shaum lil 'adah. Ya. Kalau menurut Al-Imam Ishaq, kalau dia sudah mulai berusia 12 tahun baru diharuskan berpuasa. Ya. Kemudian apa yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, kata beliau, wa'tibaruhu bil ashr aula li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bidharbi 'ala salati indaha. Ya. Yang lebih mendekati kebenaran adalah dia diharuskan berpuasa ketika berusia 10 tahun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memukul anak kalau dia meninggalkan salat ketika usia 10 tahun. Wa'tibaru shaumi bis-shalah ahsan li qurbi ihdahuma min al-ukhra. Menganalogikan puasa, perintah puasa dengan perintah sholat ini baik, lebih tepat, karena keserupaan atau kedekatan makna antara keduanya. Wajtimaihima fi annahuma ibadatan badaniyatan wa min arkanil Islam. Karena ibadah puasa dan ibadah sholat itu sama-sama ibadah badaniyah, ibadah yang sifatnya fisik. Kalau sholat itu melaksanakan gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan, ya, mayoritasnya adalah gerakan fisik. Kalau puasa dia menahan diri dari makan dan minum, ini juga ibadah fisik. Demikian juga puasa adalah rukun Islam, sholat juga rukun Islam. Maka menganalogikan puasa dengan sholat ini lebih tepat, kata beliau. Sehingga perintah yang diterapkan pada sholat itu sama dengan perintah yang diterapkan pada puasa. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'. Wadribuhum 'alaiha wa hum abnaul ashar. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berusia berapa? 7 tahun. Ya. Dan pukullah mereka kalau meninggalkan salat ketika berusia 10 tahun. Maka inilah pendapat yang dikuatkan oleh beliau, bahwa anak-anak itu mulai diperintahkan untuk berpuasa di usia 7 tahun dan boleh bagi orang tua untuk memukulnya ketika dia meninggalkan puasa ketika dia berusia berapa? 10 tahun. Dianalogikan dengan perintah untuk sholat. Jadi ini kesimpulannya, bahwa anak-anak itu hendaknya dilatih untuk berpuasa. Kalau ada pertanyaan, gimana kalau misalnya usianya belum 7 tahun tapi sudah pengen puasa, sudah mampu untuk berpuasa, silakan, gak jadi masalah. Kadang anak-anak itu pengen dia ngelihat bapaknya sahur, ibunya sahur, pengen ikut sahur. Tapi jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Kapan dia lapar, ya sudah. Kapan dia lapar, ya sudah. Ya. Dan jangan ditentukan waktunya. Semampu dia saja. Kalau misalnya dia masih kecil, jangan ditentukan waktunya. Ya. Kamu puasa apa kalau bahasa kita puasanya sampai duhur. Kalau saya masih kecil itu namanya puasa yang-yang. Puasa makan siang. Bukannya ketika adzan duhur. Ya. Ini gak usah ditentukan, biarkan saja semampunya. Kalau dia mampu kurang daripada itu, udah lemes jam 11, aduh mah udah lemes, ya sudah kasih makan. Ya. Kalau jam 1 udah apa masih kuat, jam 2 masih kuat, jam 3 udah mulai lemes, kasih makan. Ya. Semampu dia, gak usah ditentukan, pokoknya sampai duhur, enggak. Semampu anak-anak itu. Dikasih motivasi, tapi kalau memang dia sudah tidak mampu, ya jangan dibebani dengan kewajiban atau jangan dibebani untuk menahan lapar karena mereka belum wajib untuk berpuasa. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah dan juga para pendengar Radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, perkara yang berkenaan dengan mengajak anak untuk berpuasa. Kita masuk ke masalah yang kedua. Ya, ini tentang mengajak anak-anak sholat ke masjid. Ya, mengajak anak-anak sholat ke masjid. Ini perlu kita angkat agar terjadi kemaslahatan dalam pelaksanaan sholat di masjid, baik itu sholat berjamaah maupun sholat tarawih. Karena seringkali kita dapatkan pada sholat tarawih di mana kita seharusnya beribadah dengan khusyuk, tapi yang terjadi kekhusyuan kita terganggu dengan kehadiran anak-anak. Maka permasalahan ini perlu kita angkat, bagaimana